Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda' ila ridwanihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar thumma amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah. Walhamdulillah, kita membacakan insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang tertulis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada ana untuk menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Dan insya Allah mudah-mudahan Ustaz Luqman yang hadir di tengah-tengah kita insya Allah bisa membantu untuk menjawab apa-apa yang saya tidak mampu untuk menjawabnya, atau juga beliau bisa menambahkan faedah dari pertanyaan-pertanyaan antum. Dan juga ustadz yang lain yang hadir di majelis ini. Nah, Ustadz Yusran atau Ustadz Khalil, Ustadz Khalid Abu Kasyah. Naam, jazakumullah khairan. Kita saling memberi faedah. Naam. Taib, kita membacakan pertanyaan-pertanyaan antum. Yang pertama, bagaimana hukum jual beli motor atau mobil secara kredit dilakukan di dealer-dealer? Yang kedua, bagaimana hukumnya kita menjualkan motor teman tapi kita mencari untung dengan cara menaikkan harga? Nah, hukum jual beli motor atau mobil dengan kredit yang terjadi di dealer-dealer yang ada di wilayah kita dan umumnya di Indonesia adalah cara-cara ribawiyah. Enam, yaitu mengandung sistem ribawiyah dari beberapa sisi. Yang pertama, adanya bentuk denda. Enam, ketika si pembeli tidak mampu membayar cicilan, maka uang muka yang diserahkan sebelumnya itu hilang, ludes. Nah, yang kedua, denda-denda pada setiap bulan ketika terlambat membayar bulanan. Nah, maka semua itu adalah sistem ribawiyah. Nah, adapun jual beli kredit, dari pendapat yang lebih kuat, insyaallah taala ini perkara yang mubah, yang boleh. Nah, sekalipun sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani dan juga Syekh Mukbil tidak membolehkan, yaitu kalau kontan sekian, cicil sekian, yakni dua harga. sistem kredit. Tapi pendapat yang lebih kuat dari jumhur ulama bahwasanya itu boleh. Naam, karena di zaman terdahulu dikenal adanya jual beli salaf. Naam. Atau jual beli al-wariq yang menyerahkan uang terlebih dahulu, nanti mengambil barangnya, atau naam, barang terlebih dahulu, nanti uangnya, sebaliknya. Naam. Dan para ulama menafsirkan sistem jual beli kredit atau dalil yang melarang sistem jual kredit kontan sekian cicil sekian, ditafsirkan kepada bai'ul inah, jual beli inah. Naam, bukan kalau cicil sekian kontan sekian. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh sebagian yang berpendapat tentang tidak bolehnya. Naam, maka bai'ul inah, jual beli inah yang merupakan ribawiyah, yaitu bentuknya seperti seseorang yang butuh uang kontan. Naam, dia tidak punya uang, tidak punya tempat untuk meminjam. Maka dia datang kepada seorang penjual tip misalnya, atau HP, lalu bertanya harga tip. Naam, misalnya si penjual menyatakan harganya 100.000, lalu kemudian si pembeli ini tadi menyatakan bahwa saya membeli tip ini dengan harga yang kau sebutkan 100.000, naam, kredit, diutang. Lalu kemudian diambillah tip tersebut dan dijual kembali kepada si penjual, naam, tersebut dengan harga kontan, tetapi harganya sudah berkurang, misalnya 70.000 atau 50.000. Nah, maka dia mendapatkan uang cash sebesar 70.000 atau 50.000, dan dia berutang 100.000. Nah, maka ini jual beli inah, sistem kredit yang ditafsirkan oleh para ulama yang merupakan ribawiyah. Naam, wallahu alam bisawab. Taib, kembali kepada sistem kredit di dialer-dialer adalah termasuk ribawiyah. Sebagian mereka memberi alasan boleh kalau bisa menjaga pembayarannya, cicilannya tidak menunda, sehingga tidak akan ada denda. Sebagian mereka menyatakan kalau bisa menjaga seperti itu maka boleh. Nah, ini pendapat yang lemah, karena tidak ada yang bisa menjamin melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kenyataan yang terjadi sudah banyak, yarhamukallah, yang beralasan seperti itu ternyata ujung-ujungnya juga mendapatkan denda. Nah, apakah dia jatuh sakit atau dia lupa untuk membayar cicilan kredit setiap tanggal yang telah ditetapkan per bulannya, lalu mendapatkan denda. Nah, maka tidak ada yang bisa menjamin. Al-muhim, denda-denda itu, kata para ulama seperti Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan hafizahullah, mengatakan ainur riba, itu intinya riba. Nah, yang ibaratnya seperti pinjam meminjam yang mendapatkan faedah. Pinjam 100 ribu, kembali 200 ribu dengan cara cicil. Seperti rentenir-rentenir. Nah. Taib, tidak ada yang bisa menjamin. Yang kedua, bagaimana hukumnya menjualkan motor teman? Labas. Ini namanya taukil, perwakilan. Tergantung kesepakatan antara pemilik motor dan orang yang diwakilkan padanya. Kalau dia mengizinkan untuk mengangkat harganya, palabas, tidak ada masalah, wakil itu menjual dan mengangkat harganya. Nah, kalau tidak boleh mengangkat harga tetapi sekedar mendapatkan persen dari pemilik motor, juga tidak ada masalah. Tergantung kesepakatan antara pemilik dan yang diwakilkan. Yang tidak boleh adalah menjual apa yang bukan miliknya. Nah, bukan miliknya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada sahabat Hakim, la tabi' ma laysa indak. Nah, ketika ada seseorang yang ingin, yang butuh suatu barang, maka sahabat tersebut berkata kepada Rasulullah, saya pergi, bagaimana ya Rasulullah, pergi mengambilkan di pasar. Nah, barang tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, la tabi' laysa ma laysa indak. Jangan engkau menjual apa yang bukan milikmu. Nah, artinya belum ada perwakilan sebelumnya dari si pemilik. Kalau bentuknya perwakilan, maka hukumnya sama dengan miliknya dia, karena sudah diwakilkan. Nah, bagaimana menyikapi ikhwa-ikhwa di loli ibu yang masih berwala dengan Zulkarnain? Dinasihati, nah. Dinasihati cukup insyaallah. Tahdir para masyayikh. Nah, mana yang lebih antum pilih? Zulkarnain atau Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Bukhari? Nah. Barakallahu fikum. Tinggalkan sampai ada rujuk yang jelas sesuai dengan syurut-syurutnya yang Allah Subhanahu wa taala katakan, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang-orang yang bertobat dan membuat perbaikan-perbaikan, menjelaskan kesalahan-kesalahannya itu. Nah, ini syarat taubah yang disyaratkan pula oleh para masyayikh tersebut yang mentahdir Zulkarnain. Nah, maka belum terlihat sampai saat ini. Islah yang dilakukan Zulkarnain belum ada. Barakallahu fikum. Faddal, kalau antum bisa menunjukkan ada syurut syarat taubat yang disebutkan itu telah ditunaikan oleh Zulkarnain. Mana? Belum ada yang diwujudkan. Malah justru yang ada adalah khida', tipu daya. Yang menulis rujuk 23 poin itu. Nah, itu adalah merupakan makar, tipu daya. Tidak ada perwujudannya. Nah, banyak berita informasi yang masuk, baik dari orang-orang murid-murid Zulkarnain sendiri yang mendengarkan langsung omongan-omongan Zulkarnain di pondok, di ma'hadnya, bahwa mengalah untuk menang. Itu intinya. Daripada bertahan, bikin kacau juga pondok, bikin pusing. Nah, itu informasi dari murid-murid Zulkarnain sendiri. Yang salah seorang ikhwan Makassar menelpon kepada saya, yang dia mendengarkan langsung dari murid Zulkarnain tersebut, yang dia mendengarkan langsung dari Zulkarnain. Nah, jadi itu makar. Kalau antum membaca isi dari 23 poin kurang lebih tersebut, masya Allah, luar biasa. Seandainya diwujudkan dengan sebenar-benarnya. Nah, berterima kasih kepada Ustadz Luqman Ba'abdu yang menjadi sebab kemudian dia mendapatkan taufik hidayah, nasihat dari para ulama. Nah, memuji Ustadz Luqman karena menjadi sebab kebaikan atas dirinya. Tetapi tiba-tiba datang Abdul Hadi Al-Umairi di Jakarta berbicara mencela-cela Luqman Ba'abdu, Zulkarnain ada di tempat. Diam. Tidak ada bentuk pembelaan atau klarifikasi atau apa, diam. Bahkan menunjukkan ikrar sepakat. Kan begitu. Minimal kalau tidak bisa membela di situ, di tempat lain nanti. Bahwa apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Hadi Al-Umairi adalah demikian-demikian. Tidak ada dari Zulkarnain. Nah, barakallahu fikum. Bahkan sampai-sampai salah seorang hajuri di Kendari, wallahu alam dia dengarkan langsung dari Zulkarnain atau tidak. Nah, dia menyatakan bahwa rujuk itu adalah merupakan bentuk dusta yang boleh. La haula wala quwata illa billah. Kan ada kaidahnya, boleh berdusta kalau dalam rangka untuk mendamaikan dua kelompok yang sedang bertikai. Ya. Nah, dinukilkan oleh hajuri hadza. Naam, dan dia juga memang bersama dengan Zulkarnain. Ketika Zulkarnain berkunjung di Kendari, mereka kumpul bersama buat acara. Nah, hajurinya, nah, MLM-nya kumpul semua. Allahu musta'an. Ketika Zulkarnain berkunjung di Kendari, kecuali Asnur mungkin yang tidak hadir, yang lainnya hadir semua. Hajurinya, Abdullah Tamponya hadir, Ashadi Abdul Wahab, kumpul semua sama Zulkarnain. Nah, sampai demikian menggunakan dalil bolehnya berbohong dalam rangka islah, dalam rangka maslahatul dakwah. Ya Allahumma musta'an. Nah, jadi ikhwan-ikhwan yang masih melakukan loyalitas dan pembelaan, hendaklah dinasihati. Nah, bahwa prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah merujuk kepada ulama yang mutakhassis di dalam bidangnya tersebut. Naam, dan para asatidah yang mentahdir Dzulqarnain, mereka punya hubungan yang erat dengan para masyayikh. Nah, adapun tentang Syekh Shalih Fauzan, bahwa Dzulqarnain bersama dengan Syekh Shalih Fauzan menjadi supirnya, maka itu bukan dalil. Bukan dalil, ya ikhwan. Dan insya Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah akan, kalau Dzulqarnain tidak bertobat dengan sarahatan, dengan jelas, semoga Allah akan semakin menyingkap nah kedustaan dan kerusakan manhaj yang ada padanya dari Syekh Shalih Fauzan sendiri. Nah, sebagaimana yang saya beritakan pada antum bahwa asatidah sedang menyusun, bukan sedang menyusun, sedang mengumpulkan semua kembali bukti-bukti, alasan-alasan, hujah-hujah tersebut untuk kemudian diserahkan kepada Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan hafidahullah. Nah, apakah boleh seorang muazzin, afwan, saya lanjutkan tadi, kalau sudah dinasihati kemudian masih tetap seperti itu dan antum tidak mampu untuk naam menghadapi dia, maka jauhi, jangan dekat. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah menjauhi, mentahdir bukan ahlul bid'ahnya saja, tapi yang membela, yang bermajelis dengan ahlul bid'ah itu sendiri setelah mendapatkan nasihat juga ditahdir. Nah, ini masyhur dari ucapan para masyayikh. Naam, afwan ustaz, apa hukum berwudu di WC atau kamar mandi? Kalau di bawah kloset falabas, enggak masalah. Naam, ini fatwa dari banyak masyayikh, Syekh Albani, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Nah, tidak masalah selama bukan di atas kloset. Nah, tetapi lebih afdal kalau dia mampu keluar dulu kemudian basmalah, membaca basmalah untuk berwudu lalu masuk berwudu. Nah, itu lebih baik insyaallah. Apakah boleh seorang muadzin bangun tidur tanpa dia wudu langsung adzan? Tidak ada syarat bagi muadzin untuk berwudu terlebih dahulu, tetapi jelas juga lebih afdal insyaallah untuk dia berwudu terlebih dahulu. Nah, apakah boleh kita menghadiri undangan saudara kita yang berwarna-warni seperti acara walimahan dan lain-lain? Nah, kalau antum bisa memberi nasihat menghadiri walimahannya kemudian menasehati dia, labas. Tapi kalau antum menghadiri walimahannya tanpa ada nasihat, jangan. Nah, jangan menghadirinya. Yang kita akan bacakan insyaallah bagaimana manhaj para ulama yang tegas terhadap bid'ah dan pelakunya, terhadap syubhat dan pelakunya. Nah, bagaimana sikap kita apabila kita bertemu mereka, apakah hak seorang muslim kita tunaikan salam? Nah, al-asal selama Muslim maka diberi salam. Kalau dia Muslim, kecuali kafir, tidak boleh diberi salam. Nah, adapun ahlul bid'ah wal ahwa, para ulama tidak memberi salam kepada mereka. Nah, ini menunjukkan sebagai sikap takdib, hukuman, tahdir terhadapnya. Maka tidak diberi salam, bukan karena mengkafirkannya. Nah, Rasulullah tidak memberi salam, bahkan tidak menjawab salamnya. Tiga sahabat yang takhalluf dari perang Tabuk. Nah, maka ini merupakan dalil bahwa tidak memberi salam di dalam rangka takdib, tahdir, ini adalah ada pendahulunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan perlu kita ketahui bahwa memberi salam terlebih dahulu adalah sunnah, bukan perkara yang wajib. Nah, sehingga terhadap pelaku-pelaku bid'ah atau ahlus syubhat, nah, sebaiknya jangan memberi salam terlebih dahulu. Kalau dia melontarkan salam, maka dijawab salamnya. Nah, dijawab salamnya. Nah, Allahul Musta'an. Baik, untuk lebih jelasnya dan memanfaatkan waktu, saya bacakan insyaallah taala apa yang telah saya sampaikan tadi kepada antum sekalian pada usul yang ke-9. Naam, bagaimana prinsip ahlus sunnah wal jamaah da'wah salafiyah di dalam menjauhi ahlul bid'ah dan mentahdir mereka, tidak bermajelis dengannya dan tidak mengajak debat. Naam, saya bacakan kalam-kalam para a'immah di dalam usul prinsip ini. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah di dalam kitab Al-Ibanahnya dengan sanadnya dari Ma'mar Ibnu Rashid radhiyallahu rahimahullah. Qala kana Ibnu Tawus jalisan faja'a rajulun minal mu'tazila faja'ala yatakallam qala fa adkhulu ibna فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه وقال لابنه أي بني أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد ولا تسمع كلامه شيئا قال معمر يعني أن القلب ضعيف. بهو إمام ابن طاووس sedang duduk rahimahullah, lalu datang seseorang dari Mu'tazilah ahlul bid'ah berbicara, lalu Ibnu Tawus rahimahullah memasukkan kedua jari jemarinya di kedua telinganya, menyumbat, dan mengatakan kepada anaknya, masukkan kedua jari-jarimu kepada kedua telingamu dan sumbatlah sekuat-kuatnya. Jangan engkau mendengarkan ucapan orang ini sedikitpun. Maka Imam Ma'mar Ibn Rashid radhiyallahu taala rahimahullahu taala menyatakan, yakni annal qalba dha'ifun, yakni bahwasanya karena hati ini lemah. Nah, tidak bermudah-mudah mendengarkan keterangan ucapan ahlul bidah. Nah, diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Battah, beliau berkata dengan sanadnya dari Sa'id Ibn Amir. Sa'id Ibn Amir menyatakan, haddathana Sallam Ibnu Abi Muti', menceritakan pada kami Sallam Ibnu Abi Muti', bahwa seseorang dari Ashabil Ahwa, Ahlul Ahwa, berkata kepada Imam Ayyub As-Sakhtiyani, ya Aba Bakar, kunya daripada Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, as'aluka an kalimatin, aku tanya engkau satu kalimat. Maka Ayyub menyatakan rahimahullah, wa ja'ala yushiru bi asbi'ihi wala nisfa kalimah. Lalu beliau mulai mengisyaratkan dengan jari jemarinya untuk menutup kedua telinganya. Naam. Dan beliau menyatakan, jangankan satu kalimat, setengah kalimat pun jangan, enggak mau. Naam. Ini Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah. Demikian pula Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau datang berkunjung ke Basrah, ja'ala yanduru ila Amr Rabi' bin Sabih. Maka beliau melihat keadaan Rabi' ibn Sabih wa qadrihi 'indan nas, dan kadar beliau di tengah-tengah manusia. Naam. Yani kedudukan beliau, Rabi' ibn Sabih. Fasa'ala an madhhabihi. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri bertanya tentang madhabnya Rabi' ibn Sabih. Faqalu lahu ma madhhabuhu illa sunnah. Nah, maka dikatakan kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri bahwa tidaklah madhabnya melainkan madhab sunnah. Nah, maka Imam Sufyan Ats-Tsauri kembali bertanya, man bitanatuhu, siapa temannya? Qalu ahlal qadar, temannya adalah qadariyah. Coba. Lalu Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, huwa qadari, maka dia juga adalah qadari, dihukumi sama. Jadi bukan ahlul bid'ahnya saja, yang berteman dengannya juga sama. Naam. Al-Imam Ibn Battah rahimahullah mengomentari sikap daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kata beliau, rahmatullah ala Sufyan Ats-Tsauri, laqad nataqa bil hikmati fasadaq wa qala bil ilmi fawafaqal kitaba was sunnah wa ma tujibuhu al hikmatu wa yudrikuhu al ayan wa ya'rifuhu ahlul basirati wal bayan. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum. Naam. Semoga Allah merahmati Sufyan Ats-Tsauri yang sungguh telah berucap dengan hikmah lalu beliau benar dan berucap dengan ilmu lalu mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Naam. Maka alangkah hikmahnya sikap daripada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dan hal itu memang diketahui oleh ahlul basirah wal bayan, oleh orang-orang yang memiliki basirah ilmu dan hujjah bayan. Lalu Al-Imam Ibnu Battah menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 118 yang merupakan dalil yang membenarkan sikap Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Naam, atau ucapan beliau. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Jangan kalian menjadikan teman dari selain kalian yang tidak memberikan manfaat pada kalian, bahkan memadaratkan kalian, yakni agama kalian. Naam, waddu ma'anittum, mereka senang apa yang menjadi kesusahan bagi kalian, yang memadaratkan kalian. Maka demikian sikap para imam dibangun di atas hujjah. Demikian pula Al-Fudhal ibn Iyad rahimahullahu ta'ala berkata, Al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minna a'talaf, minha a'talaf, wa ma tanakara minha akhtalaf, wa la yumkinu an yakuna sahibu sunnatin yumali sahiba bid'atin illa minan nifaq. Kata Imam Fudhal ibn Iyad, Imam Hasan al-Basri, Fudhal ibn Iyad, tabi'iyun. Nah, mereka adalah tabi'in. Berkata Fudhal ibn Iyad, al-arwah adalah junudun mujannadah. Roh-roh itu adalah tentara-tentara yang berbaris. Fama ta'arafa minha talaf, selama roh-roh itu saling mengenal maka akan saling mencintai, saling mendekat, jina. Wa ma tanaqara minha ikhtalaf, selama roh-roh itu saling mengingkari, tidak serumpun, maka mesti dia berselisih, berbeda. Naam. Ini yang sering kita dengarkan. Naam. Syekh Rabi menyatakan, At-tuyur ala ashkalih taqah, burung-burung itu pada sejenis-sejenisnya dia hinggap, kalau bukan jenisnya tidak akan bersama. Nah, seperti ini roh junudun mujannadah, roh-roh itu adalah tentara-tentara yang berbaris kokoh. Selama dia saling mengenal, serumpun, maka saling bersatu, mendekat. Dan selama saling mengingkari, maka dia akan berbeda, berselisih. Dan tidaklah mungkin pemilik sunnah yumali sahiba bid'atin, pemilik sunnah lalu kemudian berkawan, berteman, mendekat kepada sahibu bid'ah illa minan nifaq, kecuali kalau dari nifaq, sifat munafik. Nah, demikian pernyataan Al-Imam Fudhal ibn Iyad rahimahullah. Lalu kembali dikomentari oleh Imam Ibn Battah, kata beliau, sadaqal Fudailu rahimahullah fa inna nara dhalika ayanan. Telah benar Fudhal ibn Iyad rahimahullah, karena sesungguhnya kami telah menyaksikan hal itu dengan mata kepala kami. Nah, semua itu riwayat dikeluarkan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah. Nah, perlu antum ketahui kitab Ibanah ini disyarah oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dan alhamdulillah telah menyebar syarah beliau di WhatsApp. Nah, tetapi yang sampai kepada ana adalah Ibanatus Sughra. Nah, Imam Ibnu Battah rahimahullah. Nah, penting bagi antum membacanya insyaallah taala. Nah, mudah-mudahan asatidz kita segera menerjemahnya dalam bahasa Indonesia lalu menyebarkan kepada antum sekalian. Nah, apa maksudnya mengkaji kitab-kitab yang seperti ini? Karena banyaknya fitnah dan prinsip Ahlus Sunnah dalam hal ini mulai digugurkan, mulai diabaikan. Sehingga di dalam mukaddimah beliau, nah, entah dalam syarah kitab yang lain atau Ibnu Battah ini, beliau menyatakan bahwa keterangan-keterangan para ulama ini bukan sekedar untuk dikenang, ditulis untuk dikenang, ya, disimpan sebagai warisan kenangan, tetapi ditulis oleh para ulama untuk ditatbik, dipraktekkan, diamalkan. Karena ilmu itu lil amal, untuk diamalkan. Apa yang kita baca tadi ini bukan sekedar ditulis oleh ulama, bukan untuk diamalkan. Nah, demikian kata Asy-Syaikh Syekhana Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Nah, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Libanah pada juz yang kedua halaman 469 bahwa Ahmad Ibn Sinan rahimahullahu taala berkata, la ayujawirani sahibu tumbur ahabbu ilayya min ayujawirani sahibu bid'ah, lianna sahiba at-tumbur anhahu wa aksir tumbur wal mubtadi' yufsidun nasa wal jiran wal ahdath. Nah, kata Imam Ahmad Ibn Sinan, benar-benar bertetangga denganku pemilik tumbur. Tumbur ini yakni sejenis musik, tobel, ya, rebana atau gendang dan lain sebagainya. Nah, al-muhim bunyi-bunyian. Bertetangga denganku mereka itu lebih baik, lebih aku senangi daripada bertetangga denganku pelaku bid'ah, sahibu bid'ah. Karena sahibu tumbur saya melarangnya, selesai. Lalu saya merusakkan tumburnya. Tapi al-mubtadi' dia merusak manusia, merusak tetangga, merusak banyak lingkungan kaum muslimin wal muslimat. Nah, ini semisal dengan apa yang diucapkan pula oleh Imam Abul Jauza rahimahullahu taala. Nah, beliau termasuk kibarut tabi'in. Imam Abul Jauza beliau menyatakan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Lalikai di dalam kitabnya I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam, dikeluarkan oleh beliau rahimahullah pada jilid yang pertama halaman 148. Berkata Imam Abul Jauza, ini juga disebutkan, dinukilkan oleh Syekh Ahmad An-Najmi dalam mensyarah kitab Syarhus Sunnah, Usulus Sunnah Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Ketika mensyarah ucapan Imam Ahmad, diantara prinsip-prinsip sunnah di sisi kami adalah tarkul husumat wa tarkul julus ma'ashabil ahwa. Meninggalkan debat, meninggalkan duduk bersama ashabul ahwa, pengekor-pengekor hawa nafsu. Nah, Imam Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah menukil pernyataan Imam Abul Jauza, wa kana min kibarit tabi'in. Beliau termasuk pembesar tabi'in. Beliau menyatakan, La ayyujawirani qiradatun wa khanazir ahabbu ilayya min ayyujawirani ahadu minhum, yakni ashabul ahwa. Naam, bertetangga denganku monyet-monyet dan babi-babi lebih aku senangi daripada bertetangga denganku salah seorang dari ashabul ahwa, pengekor hawa nafsu. Nah, kalau di zaman sekarang mesti. Nah, yakni minimal saya katakan kemungkinan besar kita akan menuding Al-Imam Abul Jauza Ahmad Ibn Sinan rahimahumullah sebagai orang yang mutasyaddidin. Mutasyaddid. Masa bertetangga dengan monyet dan babi atau pemusik lebih mending daripada bertetangga dengan ahlul ahwa. Nah, mereka imam, punya usul, punya hujjah, dan punya pengalaman tajrubah yang berbahaya. Nah, untuk hati ini berbahaya atas agama seseorang dari syubhat ahlul ahwa wal bidah. Bahkan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali dalam sebuah kaset beliau menyatakan ahlul ahwa wal bidah ini asyaddu khataran ala ahli sunnah min al-kafirin al-zahirin. Ahlul bidah wal ahwa ini lebih berbahaya terhadap ahlus sunnah daripada orang-orang kafir yang menampakkan kekafirannya. Nah, subhanallah, ini usul ahlus sunnah wal jamaah dari para imam. Ketika saya menyatakan dalam salah satu pertemuan saya bersama ikhwan dengan salah seorang sarjana IAIN di Kendari, ala wa huwa Abu Rumaiso Abdul Syakur SAG, saya katakan, nah, ketika terkait dengan masalah pernikahan saudara kami Nur Alim yang dia vonis tidak sah sehingga dia ulangi, yang kami waktu itu belum tahu secara detail bagaimana informasi yang sesungguhnya tentang perwalian, perizinan perwalian pihak wanita calon istri dari Ahuna Nur Alim pada waktu itu, sehingga kami ketika mendengar Abu Rumaiso menghukumi itu tidak sah dan mengulangi kembali, mencoba mengklarifikasi, mendatangi dia. Apakah dia sudah betul-betul sudah memastikan yang ternyata ujung-ujungnya pernikahan itu sudah sah tanpa harus diulangi. Karena sudah ada perizinan dari perwaliannya, tetapi Abu Rumaiso tidak tasabbut dengan lebih jauh. Bahkan dia mencukupkan tasabbutnya dengan orang-orang yang ghairu thiqah, tidak terpercaya di dalam khabarnya. Nah, maka pada waktu itu saya sempat menyatakan bahwa dengan anta ahlus syubhat, nah, yang selalu manhajnya ini menyempal, banyak syubhatnya, lebih mending orang awam kita jadikan sebagai kuah, ya, yang menyaksikan pernikahan ikhwan pada waktu itu bernama Pak Andi Baso. Awam, saya katakan lebih mending dia daripada anda, anta. Nah, ini karena jahilnya dia, tidak faham kaidah-kaidah yang seperti ini, dia menyatakan Subhanallah. Andi Baso, tukang baca-baca. Ya. Atau melakukan kesyirikan lebih mending daripada saya? Nah. Saya katakan na'am. Lebih mending daripada Anda. Iya. Anda ahlus syubhat. Andi Baso awam. Bid'ah syirik yang dia terjatuh di dalamnya awam, belum sampai hujah. Nah, dan bahayanya tidak kita khawatirkan dari ikhwan-ikhwan. Bahkan mereka bisa menasihati insyaallah. Adapun Anda, nah, sangat berbahaya dan mengkhawatirkan ikhwan-ikhwan kita. Nah, menyimpang, termakan dengan syubhat Anda. Nah, dia ingkari hal yang seperti ini. Nah, padahal sudah saya sampaikan, bahkan dia sudah mengaku dengar kaset Syekh Muhammad bin Hadi tersebut. Apa maknanya? Masih saja belum paham, atau memang orangnya anid, ngeyel, keras kepala? Nah, tidak bisa menerima dengan kaidah-kaidah yang disampaikan padanya. Nah, padahal dia telah mendengar kaset Syekh Muhammad bin Hadi tersebut. Dia memberitakan sendiri pada anak. Subhanallah. Ya, ditambah lagi setelah itu zadat tinuballah, bertambah tanah itu menjadi pecek. Dibuat lagi dalam bentuk tulisan, diulangi lagi kembali itu untuk membantah saya bahwa lihat ini si Hasan menyatakan bahwa orang pelaku syirik lebih mending daripada Abu Rumaisah. La ilaha illallah. Allahul musta'an. Hada sarjana yayin. Nah, miskin. Nah, belum memahami manhaj yang benar dari dakwah salafiyah ini, terkhususkan dalam masalah-masalah yang kita sebutkan ini, dari usul-usul, kaidah-kaidah, tapi sudah nah berani membantah. Allahul musta'an. Dan sampai hari ini mereka terus nah membela Dzulqarnain, bahkan syubhatnya menukil kalam Syekh Rabi. Nah, ini sekali lagi mengaku-ngaku hubungan dengan Laila. Laila tidak mengakuinya. Mengaku-ngaku subhanallah menukil kalam Syekh Rabi tentang jangan jadikan manhaj kalian boikot-boikot, tahdir-tahdir terus. Nah, dinukil kalam ini untuk membantah kita, saya dan asatidah yang lainnya tentunya, yang menjelaskan kepada mad'u, kepada salafiyin, salafiyat, tahdir para masyayikh, bahkan sampai hari ini kepada masyayikh Yaman. Nah, dikatakan tahdir, tahdir, boikot, boikot terus dengan membawakan kalam Syekh Rabi. Subhanallah. Padahal sekali lagi saya sudah juga menjelaskan padanya bahwa kalam Syekh Rabi itu saya lebih tahu daripada Anda. Saya tahu kapan keluarnya, di mana dikeluarkan, dan dalam kasus apa. Saya masih berada di tempat pada waktu itu, di Madinah, dalam kasus Fale al-Harbi, yang memang serampangan di dalam boikot tahdir, boikot tahdir, dalam vonis tabdi' mubtadi, mubtadi'. Fale al-Harbi hampir semua pada waktu itu ditabdi', sementara masyayikh belum berbicara. Ibrahim ar-Rahili, Abdul Razzaq, Sulaiman ar-Rahili, Abdus Salam, Suhaimi, banyak ulama masyayikh ahli bid'akan sama Fali al-Harbi. Waktu itu belum ada fitnah. Naam, seperti sekarang ini sudah muncul. Naam, fitnah-fitnah pada Ibrahim al-Rahili, pada Syekh Abdul Razak, yang keduanya ditahdir oleh para masyayikh. Naam, sampai mau lakukan pembelaan bentuk-bentuk makna yang membela Sayyid Qutb bahkan. Ibrahim al-Rahili. Antum mungkin ketika hadir di Bantul, naam, mendengarkan keterangan Syekh Ali Al-Hudzaifi hafizahullah, bagaimana Ibrahim Ar-Rahili. Naam, rajulun sayyi, kata Syekh Ali Al-Hudzaifi hafizahullah. Naam, saya tahu, saya katakan padanya, pada Burmeso ini, pada kasus Fali al-Harbi. Nah, jangan Anda turunkan pada kasus-kasus yang dilakukan oleh masyayikh ini. Wa illa, saya khawatir di sini mengandung maksud disertai dengan niat dari dia. Wallahu a'lam, ya'lamuhu, ya'lamu ma fis sudur, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kalau ada unsur kesengajaan ingin menabrakkan memang di mad'u bahwa Syekh Rabi ini bertentangan dengan sikapnya yang sekarang, dengan ucapannya yang dulu. Naam. Saya khawatir. Mengapa? Korina-korina. Dia tahu Syekh Rabi mentahdir Dzulqarnain. Dia tahu Syekh Rabi mentahdir fulan-fulan. Tapi dia tetap bersamanya dan membelanya. Naam. Lalu mengangkat kalam Syekh Rabi ini untuk menghujjah orang-orang yang melakukan tahdir. Nah, maka ini orang yang, nah, saya katakan seperti orang yang mimpi baru bangun dari tidurnya. Nah, Allahul Musta'an. Baik. Kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, apa maksud dari hadis bertemu dan berpisah karena Allah? Nah, bertemu karena Allah dalam amalan-amalan karena Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan saleh, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Naam, seperti majelis-majelis ilmu yang sedang kita adakan ini. Naam, termasuk di dalamnya kita bertemu karena Allah. Naam, dalam rangka talabul ilm. Maka semoga kita semua termasuk di dalam hadis yang mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ana mau tanyakan bagaimana sikap kami sebagai keluarga apabila Mustafa Abu Salman berkunjung di rumah kami. Mohon penjelasan. Jazakumullah khairan. Nah, jangan dengarkan apa yang diucapkannya. Nah, ya, cari alasan, salam, bicara, tapi jangan berlama-lama, berbahaya. Nanti antum diberi nasihat. Ya, ini berbahaya. Kalau sudah mulai memberi nasihat pada antum, nah, akan berbicara tentang masalah-masalah fitnah, maka tidak ada jaminan buat hati antum untuk kembali terpengaruh. Nas'allahu assalamu wal afiyah. Nah, apa, afwan Ustaz, gimana dengan subhat Ustaz Dzulqarnain? Itu kan belum hizbi. Jazakallahu khair. Hizbi atau tidak hizbi bukan urusan antum. Nah, urusan antum adalah bahwa dia telah ditahdir oleh ulama. Khalas. Nah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memboikot, mentahdir Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya, mereka hizbi? Nah, jawabannya tidak. Berarti jawabannya tidak mesti yang ditahdir, diboikot itu adalah hizbi. Nah, berarti urusannya bukan hizbi atau tidak hizbi, urusannya adalah ditahdir. Khalas, tinggalkan, jauhi. Masalah hizbi atau tidak hizbi nanti kembalikan kepada ulama atau para asatidah. Nah, yang menanyakan kepada para masyayikh. Wallahu a'lam bissawab. Apakah masalah tahdir sama dengan masalah fikih? Ketika ada ulama berpendapat dengan satu pendapat, kemudian ada ulama yang berpendapat lain, maka hal tersebut tidak tercela. Mohon penjelasannya. Ya, jelas tidak. Nah, masalah tahdir dikatakan sama dengan masalah fikih? Nah, tidak. Masalah tahdir adalah masalah usul dari usul-usul Ahlus Sunnati wal Jamaah. Saya sudah sampaikan pada antum, tidak akan ada tasfiyah tanpa dengan rod, dengan rudut, bantahan. Nah, tanpa dengan menjelaskan, mentahdir syirik pelaku syirik, bid'ah pelaku bid'ah. Nah, itulah tasfiyah untuk menjernihkan, baru tarbiyah. Nah, jadi bukan masalah fikih. Masalah fikih yang diinginkan di sini adalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah lah. Kalau masalah ijtihadiyah adalah masalah-masalah yang tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Naam, maka boleh berijtihad. Yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala. Inna malam masalah ijtihadiyah. Naam, kalau masalah tahdir, masalah muamalah dengan ahlul bid'ah, mujalasah dengan ahlul bid'ah, meninggalkan, itu adalah masalah usul. Nah, antum lihat keterangan Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala di dalam masalah tersebut. Nah, ini saya nasihatkan pada antum yang mungkin masih kadang-kadang lemah, ya, supaya cari informasi. Kalau bisa punya WhatsApp, minta sama ikhwan-ikhwan yang terpercaya untuk kemudian antum membaca bagaimana kalam-kalam para masyayikh dalam masalah-masalah yang seperti ini. Naam, sudah dijelaskan. Taib. Demikian pula Syekh Abdullah Al-Bukhari ditanya tentang masalah tersebut. Nah, bukan masalah ijtihadiyah. Kalau itu masalah ijtihadiyah, maka akan rusak agama ini. Tidak ada al-wala wal-bara' dalam agama ini. Karena semua orang akan mengatakan semau-maunya ijtihadiyah. Oh, fulan mubtadi. Oh, menurut saya bukan mubtadi. Iya kan? Kalau itu ijtihadiyah. Tanpa melihat dalil. Oh, ini ijtihadiyah. Maka saya memilih untuk mengatakan dia ahlu sunnah, bukan mubtadi. Bermuamalah dengannya, bermajelis dengannya. Tidak begitu ya akhi. Nah, lihat dalil tahdir para ulama itu dibangun di atas dalil bukti-bukti yang jelas. Nah, itu yang semestinya untuk ditempuh, dilakukan bagi seorang salafi sunni. Baik, bagaimana nasihat antum terhadap sebagian ikhwan yang masih mendengarkan ta'lim Dzulqarnain dan juga mendengarkan ta'lim dari ustaz-ustaz? Nah, sudah kita katakan, tinggalkan, jangan dengarkan. Nah, ini bukan fatwa saya, barakallahu fikum. Ya, ini nasihat para masyayikh. Suruh tinggalkan majelisnya, kaset-kasetnya tinggalkan. Jangan dengarkan. Mengapa? Karena bisa mewariskan kecintaan di dalam hati antum, lalu kembali lagi. Nah, ini usul yang kita bacakan tadi. Orang-orang yang ahlul bidah, ahlul ahwa, yang terkena dengan syubhat, jangan coba-coba. Hati ini lemah. Iya, akan mewariskan cinta di dalam hatimu. Saya bacakan pada antum. Nah, satu riwayat yang disebutkan oleh Syekh Ahmad An-Najmi hafizahullah. Nah, bahkan juga disebutkan oleh Syekh Abdul Salam Barjas dalam kitabnya ini. Nah, kata beliau, Al-Imam Ibnu Battah mengatakan dalam mengomentari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'a bid-dajjal falyana anhu mastata'." Barang siapa yang mendengarkan dajjal, hendaklah dia berlindung darinya sesuai yang dia mampu. Fa innar rajula, karena seseorang akan didatangi oleh dajjal dan dia menyangka dajjal itu mukmin. Fama yazalu bihi, dan senantiasa dia bersamanya, hatta yattabi'ahu, hingga dia mengikuti dajjal itu, lima yara ma'ahu minasyubhat, karena syubhat-syubhat yang ada pada dajjal itu. Iya, syubhatnya dajjal dia mulu kiamah, ngeri. Ya, ditampakkan surga padahal neraka. Neraka padahal surga. Nah, maka Imam Ibnu Battah mengomentari hadis tersebut, kata beliau, "Fallaha fallaha ma'syarul muslimin." Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah wahai ma'asyarul muslimin. La yahmilanna ahadan minkum husnu dhannihi bi nafsihi. Jangan membawa salah seorang di antara kalian baik sangka terhadap dirinya. Wa ma ahidahu min ma'rifatihi bi sihhati madhhabihi. Jangan pula dia tertipu dengan pengetahuannya bahwa dia punya ilmu, madhabnya benar, pendapatnya benar. Jangan lalu kemudian dengan itu membawa dia alal mukhatarati bidinihi fi mujalasati ba'di ahli hadhil ahwa, untuk membahayakan agamanya dengan bermajelis pada sebagian ahlul ahwa. Nah, pengikut hawa nafsu, ahlus syubhat, pemilik syubhat-syubhat. Fayaqulu, lalu dia menyatakan dengan percayaan dirinya tadi, "Nam udakhiluhu liunadhiruhu au liustakhrija minhu madhhabahu." Saya mendatangi dia, mendebat dia dalam rangka menyingkap madhab dia, penyimpangan dari ahlul ahwa tadi. Jangan coba-coba, kata beliau. Fa innahum ashaddu fitnatan minad dajjal, karena mereka ahlul ahwa lebih dahsyat fitnahnya daripada dajjal. Subhanallah. Ini kalamnya siapa? Kalamnya siapa? Imam Ibnu Battah rahimahullahu taala. Beliau hidup di abad keempat. Naam, lahir pada tahun 304 Hijriah, meninggal pada tahun 387 Hijriah. Nah, setelah zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal, dari mazhab yang terakhir. Nah, setelahnya lagi Imam Ibn Battah rahimahullah menyatakan bahwa syubhat ahlul ahwa lebih dahsyat fitnahnya daripada dajjal. Fitnahnya ahlul ahwa lebih dahsyat daripada dajjal. Nah, coba kalau kita akan bertanya seperti yang saya sebutkan tadi. Masa dajjal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang diperintahkan kita berlindung darinya dalam sholat kita, setiap sholat sebelum salam, dalam tasyahud. Masa fitnah dajjal lebih ringan daripada fitnah ahlul ahwa? Masa fitnah ahlul ahwa dari fulan-fulan lebih dahsyat daripada fitnah dajjal? Maksudnya lebih dahsyat bahayanya, ya ikhwan. Nah, iya, kesamarannya, hati ini lemah. Jangan coba-coba percaya diri, merasa punya ilmu, datang. Tidak apa-apa, dia didatangi, saya ikut majelisnya. Tidak apa-apa. Kenapa? Dia masih ahlus sunnah. Nah, itu selalu syubhatnya, masih ahlus sunnah, bukan hizbi. Subhanallah. Nah, apakah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain ketika menghajar dan memboikot Ka'ab bin Malik yang masih ahlus sunnah menyatakan pada Rasulullah, "Enggak apa-apa, kasihan Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Dia masih ahlus sunnah, enggak apa-apa, saya datangi." Nah, bahkan Rasulullah memerintahkan semuanya. Kalau ada yang mencoba untuk mengindahkan perintah Rasulullah, akan disikapi juga oleh Rasulullah SAW. Jelas. Iya, sampai paman yang paling mencintai beliau datang salam, tidak dijawab salamnya, tidak dilihat, tidak menoleh. Subhanallah. Ini atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka jangan menganggap diri, percaya diri, mampu, lalu kemudian mencoba untuk mendengarkan ucapan-ucapan ahlul ahwa wasyubuhat. Wa kalamuhum alsaqu minal jarab, kata Imam Ibnu Battah, ucapan ahlul ahwa lebih ngeri daripada sengatannya kalajengking. Nah, lebih menyengat daripada sengatannya kalajengking. Wa ahraqu lil qulubi minal lahab, lebih membakar hati ini daripada api membakar kayu bakar. Coba, api membakar kayu bakar, cepat lahap habis. Fitnahnya ahlul ahwa, syubhatnya lebih daripada itu terhadap hati. Naam, kata Imam Ibnu Battah, walaqad ra'aitu jama'atan minan nas, lalu beliau menyebutkan bukti pengalaman bahwa sungguh aku melihat sekelompok dari manusia yang mereka itu melaknat, mencela majelis-majelisnya ahlul ahwa, mentahdir juga, tetapi setelah itu mereka bermajelis kepada ahlul ahwa itu untuk mengingkari, untuk membantah, mendatangi ahlul ahwa, ahlul bidah untuk membantah, debat. Maka fama zalat bihimul mubasatah wa khafiyal makru wa daqiqul kufur hatta subbu ilaihim. Senantiasa mereka ini tadi mulai bermuka senyum, berlembut-lembut dengan ahlul ahwa tadi yang menyembunyikan makarnya, menyembunyikan bahkan pemikiran-pemikiran kekufurannya. Senantiasa seperti itu sampai jamaah ini tadi terfitnah dan menjadi ahlul ahwa pula. La haula wala quwata illa billah. Naam. Banyak. Seorang imam yang mendebat Jahm bin Sofwan, lalu dia menjadi musyabbihah. Jahm bin Sofwan ahli filsafat, ahli debat. Nah, Jahmiyah mengingkari dan menghapus nama dan sifat-sifat Allah. Akhirnya imam tersebut yang sebelumnya imam ahlu sunnah menjadi musyabbihah. Naudzubillah min dzalik. Menjadi ahlu tashbih yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Nah, ya, bahkan seorang wanita khawarij mempengaruhi suaminya, menjadikan suaminya juga khawarij, yang semula dari ahlu sunnah menjadi khawarij karena menikahi wanita khawarij. Coba, jangan bermain-main dengan syubhat. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Fadal Ustaz. Fadal. Barakallahu fikum. Antum yang nah melanjutkan jawaban as'ilah. Masih banyak ini. Barakallahu fikum. Nuridu an nasma' minkumul fa'idah insyaallah. Naam. Wa qad ta'ibtu. Barakallahu fikum. Naam. Tafadhal. Jazakumullah khairan. Tafadhal. Hayyakumullah. Naam, Ustaz Luqman akan menjawab pertanyaan antum insyaallah. Naam. Sebagai faedah buat kita semua. Naam, karena saya menginginkan menyampaikan kepada beliau bahwa ada dars majelis ba'dal maghrib, tapi ternyata bukan di sini. Ba'dal maghrib di Masjid Raya, iya. Iya, jadi untuk tetap mendapatkan faedah dari beliau, nah maka saya persilahkan pada beliau untuk menjawab sebagian dari pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Fali tafaddal. Masykuran ma'jur. Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Sebenarnya pada kesempatan sekarang ini ana lagi kurang sehat. Jadi untuk menjawab pertanyaan kayaknya satu terjawab semua ini. Masih. Jadi mungkin kita baca pertanyaan yang pertama. Apakah ada dalil berjabat tangan dengan mencium tangan orang tua atau guru? Jadi disebutkan oleh para ulama bahwasanya boleh kita mencium tangan orang yang lebih tua dari kita, tapi dari apa itu, dari kalangan orang tua ataupun guru atau masyayikh, para ulama. Mungkin Ustaz ada pendapat yang lain tentang mencium tangan. Jadi mungkin itu ada sebagian pendapat para ulama yang anak ketahui, ya, sebagian dari pendapat para ulama mereka membolehkan orang tua ataupun guru. Kemudian disunahkan azan 2 kali di masjid pondok, tetapi di sekitar pondok ada orang awam yang belum paham. Azan 2 kali maksudnya apa? Jika kita lakukan azan 2 kali akan muncul pertanyaan dari orang awam, apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi ini? Karena sampai sekarang belum diterapkan azan 2 kali di pondok. Mungkin azan apa ini? Salat subuh apa? Yang pertanyaan apa ini? Salat subuh apa salat Jumat ini? Salat subuh ya. Ya, dijelaskan, diamalkan sunnah ini ya. Kemudian dijelaskan kepada masyarakat. Kemudian apa hukumnya ummahat yang keluar di sekitar rumah tidak memakai kaos tangan, kaos kaki? Jadi adapun hukumnya kalau cuma di sekitar rumah, ya, selama itu tidak memunculkan fitnah, maka dibolehkan. Adapun di situ kalau ada masyarakat ataupun yang kita khawatirkan akan memunculkan fitnah, maka tidak dibolehkan karena kaki dan tangan itu termasuk aurat. Ya, wanita itu adalah aurat. Jadi seluruh tubuh wanita. Jadi di sini ada pertanyaan. Ana tanya Ustaz, bagaimana cara memahami ayat Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya Allah hanyalah yang berkehendak untuk menghilangkan dosa dari kalian wahai ahlul bait dan mensucikan kalian dengan sebersih-bersihnya. Apakah pemahaman ahlul bait di sini ditunjukkan kepada Syiah atau kaum muslimin atau hanya keluarga Rasul? Jazakumullah khairan. Mungkin Ustaz Hasan yang menjelaskan ayat ini. Ahlul bait. Adapun dikatakan di sini kepada Syiah ini tidak, jadi ayat ini tidak, bukan dalil bagi orang-orang Syiah. Ya. Mungkin Ustaz ya bisa menambahkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, bismillah, ana tanya Ustaz, bagaimana cara menyikapi anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan? Apakah anak tersebut haram atau kedua orang tuanya berdosa? Karena anak itu dilahirkan di atas fitrah. Jazakumullah khairan. Jadi anak hasil perzinahan itu yang pertama adalah dia disandarkan atau dinisabkan kepada ibunya. Ya, kepada ibunya. Dan di sana ada hadis ya, bahasanya anak hasil perzinahan itu, anak kurang hafal hadisnya, maknanya la yadkhulul jannah wala bizina. Ya, la yadkhulul jannah wala bizina. Tidak akan masuk jannah wala bizina. Dijelaskan oleh para ulama yang seingat anak, bahwasanya kebanyakan anak zina mereka tidak mendapatkan hidayah, ya. Jadi kedua orang tuanya, baik dari pihak laki-laki dan perempuan, itu berdosa mereka tatkala melakukan zina, dan mereka harus dipisahkan, tidak boleh dinikahkan, ya, tidak boleh dinikahkan, dipisahkan mereka, dan anak tersebut disandarkan kepada ibunya. Gimana hadis tersebut? Ustaz Hasan, apa ini? Kurang menghadirkan tentang anak zina. Jadi itu ya. Jadi kedua orang tuanya yang berzina itu tidak boleh dinikahkan, mereka dipisahkan, dan hukumnya kalau mereka belum pernah menikah maka harus diasingkan, dicambuk dan diasingkan, dan anak tersebut disandarkan kepada ibunya. Wallahu a'lam. Kemudian di sini, bagaimana tindakan yang baik untuk mengatur anak-anak banin yang masih bermain ketika selesai adzan? Karena sampai saat ini belum ada tindakan untuk mengaturnya. Jadi mungkin kita telah mengetahui bersama bahasanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisalah wa hum abna sab'a sinin. Wadribuhum alaiha wahum abnau ashir. Ya, jadi perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan salat dalam ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka tatkala mereka telah berumur 10 tahun. Jadi mereka diperintahkan untuk menghadiri salat, untuk berhenti untuk bermain, dan bersiap-siap untuk melaksanakan salat. Allahu a'lam. Kemudian di sini ada pertanyaan, apa hukumnya orang yang sering mabuk dalam sholat berjamaah di masjid? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqrabu sholata wa antum sukara, ya. La taqrabu sholata wa antum sukara. Dan ayat ini turun Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Ini fase diharamkannya khamer. Ya. Kedua ya, fase kedua. Jadi ini fase kedua diharamkannya khamer. Apa hukumnya akhwat yang mengendarai membawa motor mobil sendiri? Hukumnya akhwat mengendarai membawa motor mobil sendiri. Jadi kembali kepada fitnah, jika tidak dikhawatirkan fitnah di sana, artinya kalau ada fitnah ya di sebagian tempat seperti di Yaman ya, kalau di tempat tanah di Aden, jadi bonceng di atas motor aja bagi para wanita itu termasuk perkara yang aib, perkara yang tidak disenangi. Adapun seperti di Hudaydah, mereka biasa seorang wanita itu naik ke motor. Jadi kesimpulannya bahasanya kalau di sana tidak ada fitnah, apa itu di kebun ya, di hutan, seorang wanita membawa mobil atau motor, maka tidak apa-apa. Adapun di tempat dalam masyarakat yang sekarang ya, maka tidak luput dari berbagai macam fitnah. Jadi tidak dibolehkan ya, tidak dibolehkan bagi para wanita untuk mereka membawa mobil ataupun motor karena dikhawatirkan fitnah. Adapun tatkala tidak ada fitnah, maka dibolehkan. Kembali kepada hukum asal. Kita di sini jelaskan kepada kami tentang kriteria seorang yang layak jadi imam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ya ummal qaum aqra'uhum li kitabillah. Ya. Yang mengimami suatu kaum itu yang paling aqra', artinya dijelaskan oleh para ulama yang paling banyak hafalannya, juga yang paling benar tajwidnya. Dan mereka menambahkan bahasa yang lebih memahami Al-Quran ya. Yang pertama adalah hafalan, kemudian dari sisi tajwid. Dari sisi tajwid, jika fa'inkana fi qira'atihim sawa, jika dalam sisi qira'ah mereka, hafalan mereka ataupun tajwid mereka sama, fa'aqdamuhum as-sunnah, maka dikedepankan yang lebih paham terhadap sunnah. Jadi dari sisi qira'ah, kemudian sunnah. Fa'inkana fi sunnati sawa, jika dalam perkara sunnah itu sama, maka fa'aqdamuhum, dalam riwayat hijrah ya, yang lebih masuk ke dalam Islam ataupun yang lebih mengenal sunnah, yang lebih mengenal dakwah ini. Fa'inkana fi jika itu sama dalam perkara hijrah, fa'aqdamuhum sinnan, maka dikedepankan yang lebih tua umurnya. Allah alam. Sini katanya, apa hukum orang yang sering terlambat masbuk dalam sholat berjamaah di masjid? Apa hukum orang yang sering ya? Katanya sini sering. Jadi masbuk itu orang yang terlambat dalam mengikuti sholat berjamaah. Adapun orang yang sering, jadi boleh kita terlambat kalau ada udur ya. Dia memiliki udur, maka ini tidak berdosa. Adapun yang tidak memiliki udur, yang tidak memiliki udur, dia memang sengaja terlambat, maka dia sengaja terlambat, Wallahu alam, cuma saya pernah membaca kalam Syekh Ibn Baz ya, membaca kalam Syekh Ibn Baz, orang yang dia terlambat tanpa memiliki uzur, maka dia bertaubat ya, bertaubat. Wallahu alam, itu yang saya ketahui. Mungkin ada tambahan dari, jadi itu dari kalam Syekh Ibn Baz, maka dia bertobat atas keterlambatan dia tanpa udzur. Adapun kalau ada udzur itu jelas ya, tertidur ataupun ada kesibukan yang lain. Apa ini? Apakah membandingkan seorang Dzulqarnain dengan Syekh Rabi' bin Hadi radhiyallahu merupakan pelecehan terhadap ulama, dan apakah dai ini Khadir Sunusi yang membandingkan ini bisa dikatakan ahlul bid'ah? Mungkin nanti Ustaz Hasan yang jawab. Nanti kalau ziarah di sini lagi. Karena banyak tidak mengetahui tentang saya banyak mengetahui dari Ustaz Hasan ya, tentang kejadian-kejadian di Indonesia. Mau dijawab Ustaz Hasan? Tadi sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan ini, sudah mungkin sudah jelas. Afwan, gimana menjawab syubhat manhaj-manhaj terus yang penting akidahnya? Jazakumullah khair. Manhaj-manhaj terus yang penting akidahnya. Apa maksudnya? Ini juga mungkin sudah dijelaskan tadi ya oleh Ustaz Hasan hafizahullah taala. Apakah Dzulqarnain dan para pengikutnya sudah termasuk ahlul bid'ah? Ini juga sudah dijelaskan tadi, ya. Ya sudah dijelaskan. Apakah boleh menjawab salam dari para MLM? Ini juga sudah dijawab. Sudah pada dijawab semua ini. Jadi mungkin sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan saya kesempatan untuk hadir di tempat ini, dan juga saya mengucapkan syukur kepada Al Ustaz Hasan dan para asatidz yang di sini yang telah memudahkan acara ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam.